النسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا. Sahabat yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, ya, kita sudah akan memasuki bagian untuk bertanya kepada Buya. Akan tapi sebelum itu Umi akan menyapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama Radioku 92,9 FM Cirebon. Kami ingin menyapa sahabat Radio Samara 96,2 FM Tulungagung dan Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 105 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik dan Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung dan Radio Anwa 103,8 FM Pawato Gorontalo dan juga radio-radio lainnya yang belum memberitahukan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Anda dan Anda bisa bergabung bersama kami di sini untuk bertanya langsung kepada Buya. Kami ulangi sekali lagi di 0231252549 atau Anda bisa bergabung di via SMS kami di 081321461079 atau Anda juga bisa bertanya langsung melalui via FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kami beri kesempatan kepada satu penelpon dan satu nanti pertanyaan melalui via SMS dan satu pertanyaan yang bergabung melalui FB dan Yahoo Messenger Radio. Baik, kita angkat telepon pertama sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat dulu ibu. Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ashabihi. Dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Ana di Sumber. Dengan ibu Ana di Sumber. Baik, keadaannya ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Silakan langsung. Ya, silakan langsung pada Bu ya. Heeh. Bu ya. Assalamualaikum. Manakah yang harus didahulukan? Tetangga yang fakir atau tetangga bersaudara yang zalim yang harus dihadiahi terlebih dahulu atau diberi sedekah itu? Iya. Nah itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah bergabung. Langsung dijawab Bu ya, tadi manakah yang harus didahulukan, tetangga yang fakir atau tetangga yang masih kerabat yang berbuat zalim kepada kita Bu ya, untuk diberi hadiah? Iya, untuk diberikan hadiah. Baik, ya, orang fakir didahulukan dalam hal ini karena dia lebih membutuhkan harta itu. Adapun memberi hadiah kepada orang kaya saudara yang dolim, yang dolim. Maksudnya memberi hadiah itu bukan untuk kepentingan dia saja, tapi bagaimana hati ibu agar tidak muncul kedendaman, kebencian dan seterusnya. Jadi untuk mengobati ibu sendiri. Jadi kenapa ya, kalau ada orang berbuat dolim, berbuat salah pada kita, kita hendaknya berbuat baik agar tidak muncul di hati kita marah, ya, jadi enggak marah, enggak dendam dan seterusnya. Jadi untuk menahan amarahnya ibu, untuk membalas kedolimannya, itu ibu bisa dengan cara yang lain selain dari memberi hadiah. Nah, tapi kalau tetangga Anda fakir, yang kelaparan dan sebagainya, dia butuh, memang butuh dengan uang, maka uang berikan tersebut, uang itu. Adapun bagaimana ibu agar bisa baik kepada saudara yang berbuat zalim kepada ibu, ibu bisa panjatkan doa di tengah malam. Tapi kalau tetangga yang melarat, cukup didoakan bisa kenyang. Ya, kan, bisa, gitu. Ya. Jadi tetap didahulukan adalah tetangga yang fakir, itu karena fakir. Tetapi saudara Anda yang sudah cukup, hanya karena Anda ingin menyambung silaturahmi kepada dia, tidak harus dengan beri hadiah, karena hadiah baginya tidak terlalu penting karena saat itu. Tapi mendoakan di setiap malam, intinya apa? Agar hati ibu itu selamat. Karena dan nanti kayak memberian hadiah itu hanya sebagai tindak lanjutan. Tindak lanjut ya, dari apa yang ada untuk, di dalam hati untuk menjaga cinta itu, itu jangan sesuai tidak tadi kebencian itu. Itu saja Allah alam bisawab. Baik, subhanallah baik. Ibu Ana tadi Sumber semoga puas dengan jawaban Bu ya. Artinya tetap mendahulukan tetangga kita yang fakir ya, kecuali ya, kerabat juga fakir. Tetangga fakir sama kerabat fakir. Kerabat fakir. Mana? Ada tetangga fakir, ada kerabat plus tetangga plus fakir. Dahulukan kerabat plus tetangga plus fakir, fakir. Itu, kalau seandainya kita punya tetangga fakir terus kita punya kerabat fakir tapi jauh misalnya Bu ya, nah, mana lihat kebutuhannya ya? Karena urusan-urusan semacam ini kalau yang jauh itu ternyata lebih butuh, ya gak apa-apa didahulukan. Didahulukan karena ya, dengan harapan bahwasanya nanti rezekinya akan ada untuk yang di dekatnya. Gitu, ya. Jadi itu utamakan yang lebih membutuhkannya. Baik, biasa. Apalagi itu ada kekerabatan juga. Baik, Bia. Dan kalau seandainya Bia, minta maaf, kalau memang misalnya kita punya kerabat yang murtad gitu Bia, ya, artinya itu kan tidak perlu ditolong Bia, ya. Yeah. Tapi kalau ternyata misalnya memang dia kafir asli gitu tahu ya, dengan kondisi kita punya tetangga yang fakir, lalu kita punya kerabat yang fakir, tapi dia beragama beda, gitu tuh ya. Itu apa yang mana harus kita dahulukan, Bu ya? Kerabat tetangga atau tidak dia? Bukan, misalnya bukan, Bu ya. Kerabat bukan, dahulukan tetangga. Karena apa? Hak Islam itu lebih didahulukan dalam hak Islamnya, Bu ya. Karena hak agama saudara itu sudah. Jadi Islam itu sendiri adalah menjadikan orang saling bersaudara. Kalau ternyata dia tetangga juga, maka mendahulukan kerabat, ya, walaupun dia berbeda agama gitu ya. Karena ada dua pangkat ya, kerabat, tetangga, ya kan. Di samping kerabat dia adalah tetangga, ya, misalnya. Mungkin juga orang tuanya loh ya itu, karena kerabat kan, karena mungkin dari keluarga kafir lalu masuk Islam. Ya, taunya dia adalah orang tuanya yang butuh, sementara ada tetangganya juga yang butuh seorang Muslim. Dan ini adalah dilihat mana yang lebih penting lagi sama-sama. Ya, baik. Cuman yang tidak diperkenankan cenderung kepada orang di luar Islam meninggalkan orang kafir kecenderungan. Tapi ini harus ada adil di situ. Memang subhanallah Islam itu indah. Islam itu indah karena orang biarpun di luar Islam selagi tidak mengganggu kita, maka kita wajib menghargai mereka. Baik, Bu Subhanallah. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan selanjutnya kita akan beranjak dari pertanyaan yang sudah bertanya melalui via SMS. Bu, ini ada sahabat dari di 5981, ini dari Mbak Umi dari Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar Samara. Iya, Kediri Bu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau bertanya, ada seorang kiai yang diberi fasilitas berupa sawah yang merupakan bagian dari wakaf masjid. Gimana hukumnya makan dari hasil tanah wakaf? Karena kiai itu yang istilah Jawanya bangkoni masjid tersebut, beh. Baik, beh. Bangkoni itu apa, beh? Bangkoni itu adalah yang dipasrai. Oh, dipasrai. Pasrai iya, untuk masjid. Baik, subhanallah. Jadi tanah wakaf adalah luar biasa. Hati-hati wakaf. Nah, jika ada tanah wakaf atau sesuatu yang menghasilkan, wakafnya adalah umum, yang berbunyi siapapun yang berjuang di sini berhak untuk makan. Maka siapapun boleh ikut memanfaatkannya. Tentu dengan aturan yang benar. Sama wakaf di pondok ini, Al-Bahja ini, semuanya kami himbau wakafnya untuk semua yang berjuang dan tinggal di sini. Termasuk tamu-tamunya. Jadi umum. Makanya kita tidak menerima ada orang memberikan hadiah uang untuk anak yatim saja. Kami susah membaginya. Jadi kita ingin kembalikan kepada yang mewakafkan dulu. Bagaimana bunyi wakaf tanah tersebut? Jika tanah tersebut hanya untuk kepentingan yayasan, maka siapapun tidak boleh menggunakannya. Tapi kalau untuk yayasan dan siapapun yang bangkoni, maka dia punya hak untuk mengelola itu ya, selagi dia masih bangkoni. Akan tapi harus adil. Bukan semuanya untuk sakunya saja, tapi itu hanya untuk kebutuhan, untuk menegakkan tulang rusuknya, kalau bahasanya, untuk agar dia bisa hidup saja. Jangan mencari kekayaan di itu. Makanya paling berat jadi kiai itu sebetulnya. Harus hati-hati urusan demikian itu. Hati-hati, kiai menikmati tanah wakaf sehingga anaknya gede dengan tanah wakaf. Itu tidak diperkenankan. Itu hanya sekedar bil ma'ruf. Makan secukupnya dari itu karena dia berjuang di situ. Tidak boleh menjadikan keuntungannya itu adalah untuk dia, kecuali ada akad jelas bagi hasil. Ini adalah tanah wakaf, tanah produktif. Maka kiai itu adalah bekerja di tempat itu bagi hasil. Dan harus ada catatan. Maka ada pengurus yayasan menjelaskannya. Ya, mengesan atau nadirnya bahasanya, sawah ini akan dikerjai oleh kiai. Dia lebih berhak untuk ngerjai karena tidak punya kerjaan yang lain. Tapi harus ada hitung-hitungannya dong. Bukan langsung tumpuk-tumpuk masuk lumbung padinya sang kiai ini. Jadi harus hati-hati di dalam hal ini. Maka takutlah kepada Allah. Makanya sebisa mungkin ya, uang jangan sampai mengambil dari wakaf dan pondok ini. Harus itu, harus diperhatikan. Jadi kalau memang siap jadi kiai itu, memang seharusnya berani menghindar dari hal yang demikian itu. Nanti itu berkembang sampai menghalalkan yang haram, zakat pun akhirnya masuk ke mulutnya sang kiai. Karena apa? Membiasakan dengan makanan-makanan yang seperti yang tidak halal. Jadi hati-hati. Jadi tidak diperkenankan seorang kiai pun mengerjakan tanah wakaf kecuali ada kesepakatan seperti apa. Wakafnya seperti apa? Tidak jelas itu. Jadi kalau wakafnya adalah untuk kepentingan pesantren, ya tidak boleh. hanya untuk kepentingan pesantren, tidak boleh jadi antingnya. Misalnya ya kita contoh saja nih, Al-Bahjah ini punya banyak tanah misalnya. Ya tidak boleh pojok sawahnya adalah untuk anak saya dan istri saya, nggak boleh. Saya numpang di sini sama dengan santri. Saya berhak makan untuk seperti santri. Kami deh, kita dengan keluarga itu makan dengan santri. Jadi begitu. Kalaupun kita pengen belikan anting istri atau sebagainya, kepada Umi ini kan di sini ada Umi, memberikan anting misalnya kepada anak-anak kita, kemudian memberikan kepada orang tua kami misalnya, tentunya tidak boleh dari wakaf. Jadi itu harus dipilah hal-hal yang semacam ini. Baik. Ya, ya. Jadi hati-hati kepada para kiai, para ustadz ini ternyata amat besar amanatnya seseorang itu di dalam mengurusi hal-hal ini, miliknya kaum muslim ini. Jangan sampai kita mengkritisi tentang korupsinya para pejabat, ternyata kita pun tanpa sadar mengambil harta wakaf, dan itu adalah hukumannya besar di hadapan Allah SWT. Berat lagi ya urusannya. Baik. Baik, Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari sahabat melalui FB Radioku ya. Ini ada sahabat Nazir Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salim barik alaih. Seseorang berusaha berbuat baik, beribadah, berdoa, tapi kok malah tergelincir dosa. Gimana Bu ya harus membersihkan diri? Dia banyak istighfar, sudahkah cukup? Ini dari sahabat Nazir di Tulungagung, Bu ya. Baik. Allah, pintu maaf Allah amatlah luas, lebih gede dari dosa hambanya. Maka bertobatlah terus. Itu kan ceritanya orang berdosa, berlumuran dosa gitu ya. Ingin kembali kepada Allah SWT. Kembalilah kepada Allah, akan tapi istighfar itu tidak banyak maknanya kecuali istighfar yang keluar dari hati yang menyesal atas dosa yang pernah ia lakukan. Sehingga sampai Nabi pun menyimpulkan at-tobat an-nadamah, yang mana namanya tobat adalah nyesal. Nyesel itu, jadi penyesalan dari hati Anda, biarpun seandainya lidah Anda belum berucap istighfar, maka dengan penyesalan itu pun Allah akan mengampuni. Begitu sebaliknya, istighfar yang terucap tetapi bukan dari hati yang menyesal, namanya kapok-kapok lombok setelah dia melakukan dosa, nyesel dosa lagi. Seorang hamba bisa berdosa kemudian bertobat secara sesungguhnya, bisa saja terjerumus lagi. Tetapi dosa yang kedua itu bukan dosa yang pertama, karena kepleset sebagai manusia yang lalai dan lupa. Tapi yang menjadi masalah adalah dia tidak pernah menyesali dosa tersebut, sehingga dosa yang tidak pernah disesali biasanya terencanakan untuk diulang lagi. Kalau sudah terencana untuk diulang lagi, apa artinya tobat? Jadi ketahuilah bahwa yang siapapun yang punya dosa dan kesalahan, menghadaplah kepada Allah yang Maha Pengampun. Asalkan Anda menghadap dengan sesungguhnya, maka ketahuilah Allah akan mengampuni. Dan janji dari Nabi SAW, At-ta'ibu minadzambi kamandzadzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Cuma nanti ada ilmu tentang bertobat. Dosa kepada Allah, tobat caranya adalah, pertama adalah menyesal. Kemudian setelah itu ada, tutuplah dosa itu dari bangsa manusia. Jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Biarkan pengaduan manis indah Anda kepada Allah SWT. Itu dosa kepada Allah. Berzina, mabuk dan sebagainya, enggak usah banyak cerita kepada manusia. Manusia tidak bisa memberikan maaf. Akan tapi hadapkan semua dosa kita kepada Allah. Ya Allah, aku pernah melakukan ini. Hadapkan kepada Allah yang Maha Pengampun. Baik, kemudian ada dosa kepada sesama manusia. Kita harus minta rela. Kalau mungkin, kalau tidak mungkin kita minta rela karena mungkin jauhnya tempat atau sudah meninggal atau yang lainnya, maka kita harus memintakan ampun kepada Allah, istighfar untuk orang tersebut agar dikembalikan istighfar kita untuk kita. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah, terima kasih atas jawabannya. Baik, kami kembali akan berikan kesempatan sekali lagi untuk kepada sahabat yang ingin bertanya di melalui via telepon di 0231252549. Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung, Bu ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Baik, kita bersalawat dulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, dengan siapa di mana? Ini dari Lukman, dari Lukman di Tangerang. Baik, dari sahabat Lukman di Tangerang. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, mau tanya masalah hutang piutang dan kaitannya dengan riba Bu ya. Kalau pernah disebutkan dalam hadis yang pernah gue sampaikan itu kan kullu qardhin jarunafan, bahwa riba Bu ya. Setiap peminjaman ada manfaatnya itu kan adalah riba. Tapi kalau kemarin kami di kampus itu belajar masalah apa, ilmu ekonomi dan ilmu akuntansi. Kalau di ekonomi itu kan ada istilahnya inflasi, yang mana harga-harga tuh kedepannya itu kan akan cenderung naik. Dan ada dalam ilmu akuntansi ada dibahas time value of money, jadi nilai uang berdasarkan waktunya gitu. Jadi misalkan uang 10 juta sekarang dan uang 10 juta 3 tahun yang akan datang itu ternyata nilainya itu berbeda. Misalkan 10 juta sekarang bisa beli 20 gram emas, 3 tahun lagi ternyata itu tidak dapat gitu. Jadi untuk apa mengatasi hal itu dalam ilmu akuntansi itu diatur, misalkan kita pinjam 10 juta itu 10 juta itu mau dibayar sekarang atau mau dibayar 3 tahun lagi. Misalkan dibayar 3 tahun lagi berarti dihitung-hitung yang diterima sekarang itu jumlahnya sekitar 7 juta. Nah itu tuh apakah hakikatnya riba atau bukan jadi kalau seperti itu. Itu kan menghitung dari nilai apa nilai kegunaan uangnya gitu kan. Ya, kami yang apa pemahaman syariatnya masih terbatas kan, jadi terkesan seperti membenarkan gitu gini tuh. Kalau dari menurut syariatnya itu seperti gimana gitu ya. Baik, itu saja. Jadi, terus itu apa? Memang dikaitkan dengan jual beli itu seperti apa, dan kalau dikonversi ke misalkan bahkan kemarin tuh di masyarakat biasa itu untuk mengatasi hal tersebut, jadi pinjam meminjamnya itu dirubah dengan misalkan pinjam 10 juta sekarang ini 10 juta per gram emas, nanti pas ketika mau dibayar yang dibayar itu ya sejumlah gram emasnya itu bukan dibayar sejumlah uangnya gitu. Itu saja gue ya, mau penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sahabat Lukman dari Tangerang yang sudah bergabung bersama kami, dan silakan dijawab ya untuk pertanyaannya. Pinjam uang 1 juta dibayar uang rupiah 1 juta kapanpun dan dimanapun. Dan tidak dibenarkan, dan itu memang ciri yang bukan syariah, itu akan mencekik orang dan menjerumuskan orang. Pinjam 3 juta kalau bayarnya 3 tahun diperkirakan menjadi 7 tadi juta. 10 juta menjadi apa? Menjadi 7 menambah. Juta mendapatnya. 7 ya. 3 juta menjadi 7 juta. Karena diperkirakan nanti naik. Loh, siapa yang mengatakan bakal naik? Lah kalau turun gimana, ayo? Kalau ternyata rupiah menjadi kuat, nilai 3 juta menjadi 1 juta, yuk mau diturunkan juga. Tidak jelas yang demikian itu. Itu kan masih baru perkiraan ya. Perkiraan juga. Perkiraan kenapa tidak dibalik? Kenapa kok perkiraan naik terus kan begitu? Mungkin pengalaman selama ini. Oh mungkin saja dunia semuanya hancur ekonominya, sehingga ada penurunan nilai mata uang, sehingga yang menjadi kuat adalah rupiah. Rupiah menjadi kayak dolar. Apakah tidak mungkin yang demikian itu? Ya mungkin sekali. Makanya itu tidak dibenarkan. Kalaupun jam 10 ribu harus 10 juta. 1 juta, 1 juta. Tidak bisa dirubah. Baik di saat naik atau turun. Karena di sini bukan untuk cari untung orang pinjam-meminjam di sini. Kalau pengen cari untung, bisnis. Kerjasama yang baik. Mudharabah dan sebagainya. Jadi kalau yang namanya pinjam-meminjam memang murni untuk membantu saudaranya. Jadi jangan mencari keuntungan di balik pinjam-meminjam. Makanya biasanya lo tadi kan rugi lo, namanya tolong menolong kok masih berpikir mana manusiawi mana nurani kemanusiaannya, mana jiwa tolong menolongnya. Akankah kita pangkas di hidup dunia ini semuanya harus ada imbalannya dan untung rugi hidup kita? Itu adalah manusia rendah yang dalam hidupnya hanya untung rugi. Kalau orang berbicara untung rugi, nggak ada orang berinfak sosial 1 juta 10 juta 1 miliar. Karena bicaranya hanya untung rugi. Jadi ini urusan tolong menolong murni. Jadi jangan sampai ini. Makanya memang ekonomi yang dipelajari yang bukan Islam akan merusak dia. Dan barangkali Anda pun harus mengundurkan diri kalau harus belajar sesuatu yang yang ternyata merusak diri Anda. Pinjam meminjam itu murni karena orang pinjam biasanya orang butuh. Maka oleh syariat dipangkas. Jangan sampai ada orang dicekik di saat dia butuh. Jangan sampai dia itu ada orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tidak bisa. Ini harus jelas semacam ini. Nah, baik, selesai. Jadi tidak ada 10 juta. Biarpun nanti misalnya 10 juta minggu depan terjadi perubahan. Jadi 10 juta itu tak tanya menjadi tinggi atau rendah. Enggak ada beda. Tetap 10 juta adalah 10 juta. Tidak bisa diganggu dalam hal yang semacam ini. Ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya kita itu manusia dengan manusia harus ada jiwa tolong menolong. Jangan yang kaya merasa untung dong. Jadi yang melaratnya pusing dong nanti. Saya 3 juta harus bayar 10 juta. Nah kan? Baik. Kemudian solusinya ya sejelas misalnya emas yang menurut perkiraan emas adalah yang paling aman, tetap aman. Atau misalnya atau dengan nilai apa yang lainnya. Maka di situ tidak bisa kita pinjam duit 10 juta dibayar emas nantinya, tidak boleh. Harus ada transaksi. Misalnya begini, saya pinjam duit kepada Anda, siapa tadi? Saudara Lukman. Saudara Lukman yang kami cintai. Saya pinjam duit kepada Anda 10 juta. Cuman Anda khawatir bahasanya tahun depan ini harganya berubah, nilainya berubah. Berubah, dan Anda pengen minjemkan tapi tidak mau rugi. Rugi. Dan pinjam rugi. Maka nanti harus dirubah transaksinya. Anda meminjamkan kepada saya duit 10 juta. Dan Anda mewakilkan kepada saya untuk beli emas. Ya kan? Nah, beli emas. Sehingga nanti saya membeli emas. Misalnya 10 juta menjadi 20 gram. 20 gram emas. Maka setelah saya beli emas 20 gram, berarti saya utangnya utang emas. Utang emas. Berarti Anda mewakilkan kepada saya untuk beli emas. Dan bisa kan sekarang di bank kan bisa dan seperti itu kan. Nah, setelah itu utangnya yang dihitung adalah emas. Jadi saya tahun nanti depan atau berikutnya saya bayar emas berapa? 20 gram. Bahkan terserah harganya berapa. Apakah harga turunin? Jadi harus diselesaikan dulu transaksinya jual beli di sini. Tidak boleh ini 10 juta nanti bayar emas loh ya. Karena tidak terjadi transaksi, enggak sah di sini. Apalagi transaksi antar emas dengan uang harus yad dan biadin, serah terimakan secara langsung. Akadnya adalah kontan, tidak bisa ditunda salah satunya. Sebetulnya kalau ada orang mau tuh mudah, takif fikihnya untuk solusinya itu gampang dan tidak akan merubah dan tidak menjadi Islami itu sangat gampang asalkan mau bertanya. Jadi ini permasalahannya, kadang-kadang kita sudah antipati, sudah tidak mau dengan syariat Islam dan sebagainya. Padahal kalau dihadirkan sangat mudah dan itu menjaga dan aman dengan syariat Islam itu. Baik, itu saja. Jadi harus terjadi transaksi dulu. Tidak bisa pinjam 10 juta. Jadi saudara Lukman mewakilkan kepada orang yang meminjam misalnya. Bawa uang yang dipinjamkan ini nanti untuk diberikan. Atau paling enak saudara Lukman membeli emas saja, nanti berikan emas. Seperti itu. Kalau Anda punya emas, kalau ada sibuk, aduh saya tidak boleh emas, ya sudah diwakilkan kepada saja orang tersebut. Diperkirakan berapa dengan jumlah. Sebab kalau Anda bilang ya sudahlah, beli emas saja lah, emasnya tidak ada, nggak sah, tidak boleh. Nggak sah. Maka saya menjadi wakil Anda untuk beli emas. Setelah emas saya dapat, saya bilang saya pinjam saja ya. Anda berkata ya sudah, terserah kamu pakai, kayak mau jual terserah. Yang penting kamu pinjam emas berapa? 20 gram. Selesai. Nah, kalau misalnya tidak ada kejelasan di dalam transaksinya, Bu ya. Misal ada seorang pinjam ke Umi nih, Bu ya, 3 juta gitu kan. Waktu itu Umi enggak punya uang. Umi punyanya cincin misalnya. Karena Umi enggak punya uang, Umi berikan cincin itu. Tapi di dalam akadnya itu Umi tidak punya perjanjian dengan orang itu apakah nanti dibayar dengan uang yang 3 juta itu atau dengan emas itu, belum ada perjanjian. Karena memang perkiraan pada waktu itu cincin Umi ini ya berkisarnya sekitar 3 juta begitu. Nah, ini misalnya sudah ada terjadi kesalahan di dalam transaksi misalnya, Bu ya. Nanti misalnya 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi kembalikan emas. Dibayar, tetap harus kembali emasnya. Karena yang diberikan adalah emas. Karena yang kita berikan emas. Kalau diganti uang belum terjadi transaksi, bagaimana bisa berubah jadi uang? Sementara transaksi antara emas dan uang ini beda dengan transaksi yang lainnya. Tidak boleh ada barang yang satu tertunda. Ini adalah karena sama-sama nakad. Kalau dalam istilah fikih nakad ini, emas dengan emas, emas dengan perak, atau emas dengan uang, perak dengan uang, maka di situ harus syaratnya adalah diserah terimakan secara langsung. Kemudian dalam transaksi harus akad kontan, tidak boleh ditunda esok hari. Nah, ini mana transaksi kan tidak ada. Bagaimana emas cincin tadi berubah menjadi 3 juta? Tidak terjadi transaksi sama sekali. Kecuali nanti kita jual dulu menjadi 3 juta, kita pinjamkan 3 juta atau diwakilkan, saya pinjami cincin ini, ente jual. Tolong ente jualkan cincin saya. Umi ngomong gitu. Setelah itu jadi duitnya berapa ente? Pinjam duit itu. Selesai. Berarti pinjamnya duit. Selesai kalau begitu. Enggak ada yang susah, bisa terjadi. Ya, ini tadi Umi, kalau memang kita dengan transaksi yang benar itu dalam penyelesaiannya kan mudah, Bu ya. Yang salah, cuma permasalahan. Yang salah kembali ke emas. Kembali ke emas. Tetap emas karena diberikan emas. Jangan sampai diseksa dia untuk. Kembali ke emas. Kalau kita minjamkan emas tetap dikembalikan kepada emas lagi, Bu ya. Baik, walaupun tidak ada transaksinya itu ya. Baik, Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, sahabatku masih banyak pertanyaan yang masih harus dijawab. Akan tapi kita akan break dulu lagi sahabat ya, dan kita akan kembali setelah yang satu ini.